Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab makruhat, perkara-perkara yang makruh dalam salat. Kalau hadisnya hadis ke-51. Al-hadithu al-hadi wal-khamsun wali muslim an Aisyata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Di dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dan tidak pula dalam keadaan membuang, dalam keadaan menahan dua hal, menahan dua hal, al-akhbasan, dua perkara yang ditahan, dua perbuatan yang ditahan, yang dimaksud adalah yang dari depan dan dari belakang, menahan tempat keluar yang keluar dari depan, menahan sesuatu yang keluar dari depan dan keluar dari belakang. Paham ya maksudnya ya? Ketika seorang menahan itu, maka tidak semestinya. Ketika sholat, dia menahan itu. Atau sebelum sholat dia sudah menahan, maka sebaiknya dikeluarkan semuanya dengan sempurna, setelah itu baru sholat. Jangan ditahan sedikit pun. Makna secara global dalam hadis ini telah berlalu dalam hadis yang lalu, penyebutan bahwa syariat yang mulia ini sangat menekankan untuk menghadirkan hati di dalam salat baina yaday rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu dzalika illa biqat'is syawahil, dan kekhusyuan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan memutus segala bentuk kesibukan. Allati yusabbibu wujudaha, yang menyebabkan salat itu terganggu. Dengan sebab itu adamu tumakninah, bisa menyebabkan seorang tidak tumakninah, wal khusyu, dan tidak khusyuk. Lihada, oleh karena ini, fa inna syari', sesungguhnya syariat yanha anis salah bihuduri ta'am, melarang dari salat dalam keadaan makanan itu terhidang. Alladhi nafsul musalli tatawakku ilaihi, yang jiwa seseorang memiliki ketergantungan dengan ingin. Wa qalbuhu muta'alliqun bihi, dan hatinya terpaut dengan makanan tersebut. Maka jangan sholat dulu. Disantap dulu makanannya. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nanya, kenapa kok langsung makan, kok enggak sholat dulu? Jawabannya mudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seperti ini. Selesai, beres. Alhamdulillah. Ada dalilnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Wa kadzalika, demikian pula syariat yanha, melarang anis salati ma'a mudafa'atil akhbathain. Melarang salat dalam keadaan seorang menahan dua hal. Alladzaini humal baulu wal ghaid, dua hal tersebut yang dimaksud adalah kencing dan buang air kecil dan buang air besar bahasa kitanya. Dua hal yang ditahan. Maka jangan, syariat melarang salat dalam keadaan seseorang menahan dua hal ini. Menahan kencing dan menahan berak, tidak diperbolehkan. Dan diikut sertakan dalam hal ini adalah angin. Angin termasuk. Karena dengan adanya angin itu akan mengganggu kekhusyuan seseorang. Angin yang dimaksud bahasa kitanya seperti itu, ya. Kentut, ya, tidak diperbolehkan. Li'anna salatal haqin wal awil haqib, karena salat orang yang menahan dua hal ini ghairu tamatin, tidak sempurna, jelas tidak sempurna salatnya. Linshighali khatirihi bimudafa'atil adza, karena benaknya itu terpikir untuk menahan gangguan ini, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar angin atau buang air kecil atau buang air besar, jangan sampai keluar. Ditahan sehingga konsentrasinya terganggu. Dengan sebab ini dia tidak khusyuk sholatnya. Maka dilarang. Kalau sudah mulai kebelet, langsung keluarkan. Kalau sedang dalam keadaan sholat, keluar soft. Keluar soft, langsung berwudu, kemudian kembali lagi. Kalau di dalam soft itu banyak soft-soft yang lain, bagaimana caranya? Apakah kita lewati semua? Atau kita cari cara lain? Misal di sini ada jendela, kita langsung manjat jendela saja. Caranya mudah, lewati saja soft-soft itu. Tidak mengapa. Jangan memperberat diri. Karena ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah melewati saf. Nanti akan lewat kita insyaallah hadisnya, melewati saf. Beliau ingin masuk ke dalam saf, beliau melewati saf-saf yang lain. Sehingga melewati saf makmum ini tidak mengapa. Tidak dilarang. Ketika seorang ada hajat, ada kebutuhan, ingin melewati saf makmum, tidak mengapa. Yang dilarang itu melewati saf imam. Itu hadis itu khusus ditujukan kepada melewati saf imam dan saf orang yang salat sendirian. Paham dong? Naam. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ahlu Zahir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pendapatnya sama dalam satu keadaan. Mereka menganggap salatnya tidak sah ma'awujudi ta'am, bersamaan adanya makanan yang terhidang. Wala ma'a mudafa'ati ahadil akhbathain, dan orang yang menahan dua hal tersebut salatnya tidak sah. Wa'addu salata batilatan, dan mereka menganggap salatnya batil, tidak sah kalau seorang salat dalam keadaan seperti ini. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lam yusahihha ma'al hajati ila ta'am, berpendapat salatnya tidak sah kalau dia punya keinginan kepada makanan tersebut. Kalau dia enggak punya keinginan, berarti masih sah. Kalau dia ingin makan tapi tiba-tiba dia langsung salat, salatnya tidak sah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tetapi ahlu zahir, ulama ahlu zahir yang biasa mengambil zahir hadis, bagaimana lafaz zahir hadis, seperti itulah mereka berpendapat tidak sah, baik dalam keadaan ingin ataupun tidak. Ini pendapat ulama ahlu zahir. Wa zahiriyatu syaddu falam yusahhiha mutlaqan. Ahlu zahir mereka syadd dalam hal ini, mereka menyelisihi jumhur. Nyeleneh mereka dalam hal ini. Mereka menganggap tidak sah secara mutlak. Maka jumhur menyelisihi pendapat dua mazhab ini, mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ahlu zahir. Dan jumhur berpendapat salatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Mereka mengatakan bahwasanya ucapan Rasulullah SAW, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat dengan terhidangnya makanan, maknanya adalah tidak sempurna. Bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Ini kata jumhur mereka, jumhur para ulama. Mereka mengatakan bahwa nafyun, penafian dalam hadis ini adalah nafyul kamal, dinafikan kesempurnaannya, bukan dinafikan kesahannya, bukan dinafikan keabsahannya, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Sah-sah salatnya, tapi tidak mendapatkan kesempurnaan. Pilih mana? Pilih sah dan dapat kesempurnaan. Ini seorang muslim yang berakal tentu cari yang sah, dapat kesempurnaan, sholat sempurna, sah, itu yang dicari. Jadi sebaiknya kalau terhidang makanan dalam keadaan hati punya keinginan, apa yang dilakukan? Makan dulu. Kalau sudah tidak kuat rasanya, ingin sekali keluar, azan sudah dikumandangkan, bahkan qomat, apa yang harus dilakukan? Pergi ke kamar mandi, buang sampai benar-benar sempurna, setelah itu datang ke masjid. Kalau telat sholat berjamaah, itu udzur syar'i. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Yang diambil faedah dari hadis ini adalah karahatus salati inda huduri ta'am al-muhtaj ilaihi, hukumnya makruh ketika makanan terhidang seseorang ingin melakukan sholat, hukumnya makruh. Ini pendapat jumhur. Berarti muallif, penulis kitab di sini, mengikuti pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Wa fi halati mudafaatil akhbasain, demikian pula dalam keadaan menahan dua hal tadi. Malam yadhikil waktu, selama waktunya tidak sempit. Fatuqaddam mutlaqan, kalau waktunya sempit didahulukan sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Asani, faedah yang kedua, anna hudurul qalbi wal khusyu' matlubani fis shalah. Kehadiran hati dan khusyuk itu dituntut di dalam sholat. Jadi sholat itu yang dituntut, itulah yang benar-benar dituntut bagi kita semua, kekhusyuan dan kehadiran hati. Oleh karena itu sebelum sholat, kalau ada urusan yang belum selesai, diselesaikan segera. Kalau ternyata belum selesai, waktu sudah masuk, selesai, putus urusan itu, langsung sholat. Jangan dipikirkan lagi. Jangan dipikirkan lagi. Sholat dituntut sekali khusyuk. Ini diantara udzur syar'i yang disebutkan dalam syariat. Ketika seorang menahan dua hal, demikian pula dia ingin makan. Selesaikan semuanya, habis itu baru sholat khusyuk. Subhanallah, syariat benar-benar menjaga bagaimana kita ini sholat supaya khusyuk. Bukan yang penting itu asal-asal sholat. Jadi sholatnya seperti laporan jadinya. Asal sholat. Asal seperti matuk-matuk ayam. Dah yang penting sudah laporan. Ini kata sebagian manusia seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Yang penting sholat, diterima dan diterima urusan Tuhan. Nah ini kata sebagian manusia. Kita dengar yang seperti ini. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Naam, yang penting sholat, akan tetapi disertai dengan kehadiran hati, kekhusyuan hati. Ini yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau prinsipnya yang penting sholat, diterima tidak diterima, yang penting urusan Allah, ini salah yang seperti ini. Yang penting sholat, yang penting sholat, ya sudah, yang penting sholat. Sholatnya asal-asalan nanti. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana yang benar? Sholat secara sempurna. Sesempurna-sempurna mungkin. Itulah yang dituntut bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga. Yang bagi lil musalli ib'adu kulli ma yushghiluhu fi salatihi. Semestinya bagi orang yang sholat, menjauhkan segala sesuatu yang bisa menibukkan di dalam sholatnya. Dijauhkan. Khusyuk, benar-benar khusyuk. Segala sesuatu yang bisa menibukkan itu dihindari. Dihindari. Jangan dibawa ke dalam sholat. Tapi itulah syaitan. Pintar sekali syaitan itu memperdaya. Kadang cari kunci, susah sekali nyarinya. Ketika sholat tiba-tiba ingat. Nah, pengen cepat akhirnya. Tumakninahnya hilang. Akhirnya yang tadinya bacanya harusnya disempurnakan. Subhana rabbiyal azim. Tiga kali jadi sekali. Jadi aku pengen nyari kunci tadi. Barakallahu fikum. Jangan kita terpedaya. Kalau kita mulai terganggu seperti ini, banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ta'awudz. Setelah itu meludah ke sebelah kiri dengan ludahan yang sedikit ringan. Bukan ludahan yang besar, ludahan yang tiupan, bentuknya tiupan tapi ada airnya sedikit. Ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nanti kita lewati insyaallah dalam sifat sholat Nabi. Ar-rabi, yang keempat, annal hajata ila ta'am awis syarab awit tabawul awit taghawud kullu ulaika udhrun fi tarkil jum'ah wal jama'ah. Bahwasanya seseorang ketika dia ingin makan atau ingin minum atau ingin buang air kecil, buang air besar, semua itu adalah udhur dalam meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Sekalipun itu sholat Jumat, luput bagi dia sholat Jumat. Karena misalkan dia ke belakang, qadarullah dia terkena penyakit diare, belum selesai juga di kamar mandi lama. Ternyata setelah khatib selesai, imam sudah selesai, baru selesai dia. Apa yang dia lakukan? Sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Demikian pula sholat jamaah. Kalau masih makan, menikmati, sudah selesai, pergi ke masjid, sudah selesai sholatnya. Sholat sendiri. Sholat sendiri. Bisharti alla yaj'al awqata sholat mawa'id lima dhukira ma huwa fi maqduril insani minha. Syaratnya adalah tidak menjadikan waktu sholat itu sebagai tempat dia untuk mendapatkan udzur ini. Kesempatan maksudnya. Nah, waktu sholat masaknya setiap menjelang sholat. Atau sebelum sholat, sebelum azan, setelah azan dia ke kamar mandi terus, menyengaja BAB terus, buang air kecil terus, sehingga lama. Nah, jangan dijadikan terus-terusan kesempatan. Barakallahu fikum. Kalau sudah tahu seperti ini, misal enggak bisa lihat kamar mandi, kalau masuk kamar mandi mesti pinginnya buang air, disiasati. Nah, disiasati sebelum azan kamar mandi. Nah, setelah azan baru langsung wudu, gitu ya. Jangan dijadikan kesempatan. Yang namanya uzur itu tidak selalu dikerjakan. Tidak selalu seseorang melakukannya yang namanya itu. Al-khamis, faedah yang kelima, berkata al-imam as-san'ani, wa'lam ketahuilah, anna hadha laysa fi babi takdimi haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala. Hal ini bukanlah termasuk dari mendahulukan hak hamba dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Bal huwa siyanatun li haqqil bari, bahkan ini adalah menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Li'alla yadkhula fi ibadatihi biqalbin ghairi muqbil, agar seseorang tidak masuk, tidak sholat dalam keadaan hati yang tidak menghadap ketika munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadis, faedah yang keenam, fassara ba'duhum al-khusyu' bi annahu majmu'un min al-khawfi was-sukun fa huwa ma'nan yaqumu fi an-nafsi yadhharu minhu sukunun fil a'dha'i yula'imu maqsudul ibadah. Sebagian ulama mentafsirkan khusyu' maknanya adalah rasa takut yang terkumpul pada diri seseorang, demikian pula disertai dengan ketenangan. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun salatnya dengan tenang. Salatnya dengan tenang. Inilah khusyuk. Barakallahu fikum. Fahuwa maknan, secara makna khusyuk ini adalah seorang menegakkan di dalam dirinya ketenangan yang melahirkan pada anggota badannya. Jadi anggota badannya, tubuhnya tenang terlihat. Ini khusyuk. Sukun, tenang. Dengan dia cocok pas dengan keinginan dalam ibadah itu. Karena orang yang khusyuk itu pasti tenang. Tidak mungkin orang yang matuk-matuk sholatnya itu khusyuk. Enggak mungkin. Kita bisa pastikan sholatnya tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Karena dia pasti ada yang dia pikirkan di sini, ingin cepat selesai. Khusyuk itu tenang. Kalau orang sholatnya matuk-matuk, sholatnya tidak sah. Nah, ini salahnya prinsip yang penting sholat. Tadi. Akhirnya sholat matuk-matuk. Tidak sah sholat matuk-matuk. Datang seseorang menemui Nabi SAW. Nanti kita lewati insya Allah hadisnya. Mengucapkan salam dia kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan setelah dia sholat, sholli, sholat lagi kamu. Fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Sholat dia. Masih matuk-matuk. Kemudian datang lagi setelah itu kepada Nabi SAW, salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sholli, sholat lagi. Sholat lagi, dia matuk-matuk lagi, datang lagi, disuruh sholat lagi. Ya Rasulullah, ma'uhsinu ghairaha, aku gak bisa lagi selain inilah yang aku lakukan. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, kalau sholat itu seperti ini, kemudian demikian, tumakninah, tidak boleh matuk-matuk. Berarti di sini faedahnya apa? Kalau seorang sholatnya matuk-matuk, tidak sah, disuruh sholat lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedatun, faedah dalam hadis ini, berkata para ulama, as-salatu munajatun lillahi ta'ala. Sholat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakaifa takunu ma'al ghablah? Maka bagaimana seorang yang bermunajat disertai dengan kelalaian? Tentu tidak selaras yang demikian ini. Waqad ajma'al ulama, sungguh para ulama telah sepakat, ala annahu laisa lil 'abdi illa ma aqala minha. Tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali yang dia rasakan di dalam salatnya, kecuali yang dia pahami di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat, tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Tujuan salat itu untuk mengingat Allah. Jadi kalau salatnya disertai dengan kelalaian, bagaimana seorang bisa ingat Allah? Tentu enggak akan bisa dia ingat Allah. Itu bukan sholat berarti namanya. Kalau sholat masih mikirin kunci, masih mikirin kebun, masih mikirin pekerjaan di rumah, masih mikirin yang ini, mikirin itu, makanan, berarti tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala hatinya. Lalai berarti hatinya kosong. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, "Wala takum minal ghafilin." Jangan kamu jadi orang-orang yang lalai. Dilarang kita. Jangan kita ini sholat, tapi yang sholat itu cuma jasadnya. Saking hafalnya kita sudah setiap hari sholat, yang sholat cuma jasadnya, hatinya tidak. Hatinya berpikir ke yang lain. Nah ini bahaya, kalau seperti ini bahaya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan marfu', innal 'abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu ushruha wala sudusuha. Sungguhnya seorang hamba, sungguh dia salat, tidaklah ditulis untuknya sepersepuluhnya dan tidak pula seperenamnya. Fas-salatu, maka salat itu, innama furidat li iqamati dzikrillah, diwajibkan karena untuk mengingat Allah. Fa illam yakun fi qalbil musalli ta'zim, kalau dalam hati seseorang tidak ada pengagungan, wa haibatun lahu, dan rasa takut pemuliaan terhadap salat itu, naqasat qimatus shalah, akan berkurang harga, berkurang nilai salat itu pada dirinya. Wa hudurul qalbi, hadirnya hati, tafrighuhu min kulli ma huwa mulamisun lahu. Hadirnya hati itu adalah kosong. Fokus hati itu, fokus. Ya, maknanya kosong di sini, fokus pada yang dia sekarang berada di atasnya. Fokus dalam sholatnya. Fokus dalam bacaannya. Fayaktarinu idzakal ilmu wal amal. Maka akan beriringan ketika itu ilmu dan amal. Wala yajri al fikr fi ghairiha. Pikiran tidak berjalan pada selain itu, tidak memikirkan selain itu, itulah khusyuk. Wa ghaflatul qalbi fis salati 'anil munajat ma laha sababun. Kelalaian hati dalam salat ketika bermunajat ada sebab-sebabnya. Tidaklah ada sebabnya itu kecuali al khawatir, lintasan-lintasan yang tumbuh disebabkan cinta terhadap dunia. Ini karena kecintaan terhadap dunia, jadi sholatnya tidak khusyuk. Hati-hati, masyaallah, barakallahu fikum. Jadi ketidakkhusyukan seorang hamba dalam sholat itu disebabkan kecintaan dia terhadap dunia. Maka barakallahu fikum, dunia sementara, kita sudah tahu, kita sudah banyak dapat faedah. Apa gunanya kita seperti ini? Kita cinta terhadap dunia sehingga melalaikan kita dari sholat. Kalaupun kita sholat, hati kita lalai, maka yang seperti ini akan membuat kita rugi. Rugi yang seperti ini. Maka jauhi cinta dunia ketika masuk waktu sholat, benar-benar khusyuk, khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab khusyuk juga adalah memahami bacaan. Memahami bacaan. Memahami bacaan yang dibaca. Jadi kalau bacaan itu tidak tahu, kadang seorang susah untuk khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini apa artinya? Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Barakallahu fikum. Kalau dia tidak tahu artinya, sulit bagi dia untuk khusyuk. Ini diantara sebab untuk khusyuk adalah memahami artinya. Terlebih lagi seseorang memahami bahasa Arab. Memahami tafsir-tafsirnya. Ini adalah faedah yang sangat berharga pada dirinya. Dia mendapatkan nilai plus dalam sholatnya. Memahami maknanya, memahami tafsirnya, khusyuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jadikan sholat kita khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri dari pelajaran kita? Bisa dipahami? Waalaikumsalam. Oh, iya, itu tadi tips-tipsnya. Menjauhi segala sesuatu yang bisa menyibukkan dalam sholat. Seperti kalau misalnya tadi perlu BAB, BAB dulu. Nah, iya, keluar dari sana. Nah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan pandangan mata ya di luar sana. Benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ketika sholat, jangan sampai dunia itu masuk di hati kita, diusahakan. Barakallahu fikum. Jadi, kecintaan di dalam hati kita kepada dunia ini sangat perlu kita obati. Karena cinta dunia itu penyakit hati sebenarnya. Naam, kita membutuhkan di dunia ini. Sesuai dengan kadarnya. Tidak kita mencari dunia. Karena dunia ini akan binasa. Kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari nafkah. Naam. Kita mencari nafkah sebatas yang kita perlukan. Yang diperlukan keluarga kita. Karena sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang tidak membuat kita melampaui batas. Dan tidak menjadikan kita meminta-minta. Ini diantara sebaik-baik rezeki yang disebutkan di dalam penjelasan-penjelasan dari ulama kita yang disebutkan dalam kitab-kitab sebagian ulama kita. Sehingga dijauhi tadi. Dijauhi segala sesuatu yang bisa menyibukkan dari sholat. Sebenarnya sudah kita bahas sih tadi. Sudah dibahas tadi sebenarnya kiat-kiat untuk khusyuk itu. Ya wallahu alam, apa saja tadi? Disimpulkan coba, disimpulkan. Menjauhi segala sesuatu yang akan mengganggu khusyuknya sholat, ya seperti tadi. Memahami bacaan, kemudian juga apa lagi? Hah? Menghadirkan hati, itu semua sudah disebutkan. Kalau yang tadi tentang dunia tadi disebutkan di akhir pembahasan. Ya. Adapun tadi yang kami sampaikan sebaik-baik rezeki adalah yang demikian tadi itu kita dapatkan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita, mintalah kepada Allah rizqan la yudghika, yang tidak menjadikan engkau melampaui batas, wa tughni 'anil makhluk, dan menjadikan engkau merasa cukup dari makhluk. Jadi kesimpulannya adalah jauhi segala sesuatu yang bisa menyibukkan dalam salat. Dan yang menyibukkan di dalam salat itu adalah dunia, ya kan? Dunia semuanya yang menyibukkan dalam sholat. Barakallahu fikum. Itu tadi tinggal disimpulkan tadi, kajian tadi disimpulkan, didengarkan lagi, dibuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, simpulannya untuk khusyuk sholat ini, untuk khusyuk sholat ini, masya Allah kalau antum bisa membuat yang seperti itu, kalau kita bisa menyimpulkan semuanya, enak jadinya. Paham tuh? Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.